بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين للمسلمات، الإخوة والأخوات رحمكم الله، saat ini kita berada di bulan yang mulia, satu dari empat bulan haram, bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah sekaligus merupakan satu dari bulan-bulan haji, berada di dalam bulan ini adalah kemuliaan. Saat ini kita berada di hari yang mulia. Hari Jumat adalah hari terbaik, matahari terbit. Dan di sore ini kita berada di waktu yang dari hari Jumat. Sebab di hari Jumat, di hari mulia ini, ada satu waktu yang kapan doa hamba bertepatan di dalamnya, maka pasti diterima. Dan yang terkuat dari keterangan para ulama yang bersumber dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam adalah di sore hari Jumat, dan kita berada di waktu ini. Tiga kemuliaan waktu: Dzulhijjah, hari Jumat, sore hari Jumat. Ditambah lagi kita berada di tempat terbaik di muka bumi, masjid. Satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan istimewa di hari kiamat adalah lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Ditambah lagi kita berada di masjid untuk sebuah kebaikan besar, majlis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Dalam satu waktu ini Allah telah anugerahi kita, muliakan kita dengan beragam nikmat. Tidakkah kita syukuri? Dan yakinlah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. tema yang diberikan kepada kami dalam pengajian singkat ini adalah 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan khusus, keistimewaan khusus di hari kiamat. Tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar saat neraka semakin dinyalakan, saat matahari semakin didekatkan, di saat manusia terancam oleh teriknya matahari dan panasnya kobaran api neraka. Ada kelompok manusia yang mendapatkan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa hari pembalasan, Malik Yaumiddin, Penguasa hari pembalasan. Perkara hari akhirat adalah perkara gaib. Hal-hal yang berhubungan dengan perkara gaib tidak boleh kita berbicara, berpendapat, berkeyakinan, bertindak, bersikap, kecuali harus di atas ilmu. Haram dengan seharam-haramnya. Kalau makan babi haram, maka ini lebih haram dari memakan babi. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berkata tentang perkara-perkara gaib tanpa ilmu. Judulnya 7 yang mendapatkan naungan. Tunggu dulu, siapa yang bilang 7 yang mendapatkan naungan? Harus ada jelas ilmunya. Harus jelas jalurnya. Sebab ini perkara gaib. Ini perkara agama. Ini berhubungan dengan sifat dari sifat Allah memberi naungan kepada hambanya, melindungi dan menyelamatkan hambanya di hari akhirat. Harus betul-betul di atas ilmu. Untuk perkara ini, ilmunya datang dari hadith-hadith Nabi, datang melalui jalur-jalur yang jelas dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ada beragam jalur hadith yang mulia ini, dan saya akan bacakan satu jalur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن فتح ابن عاصم عن أبي هريرة. Kita persingkat. Jalur Imam Al-Bukhari jelas, terang. Bukan 100, bukan 1000. Sampai saat ini sudah berjuta ulama ahli hadis yang membacanya, dan tidak ada yang meragukan jalurnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, sab'atun, 7, yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari yang tak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi menyebutkan 7, Nabi merinci 7 itu. Al-Imam Al-Adil. Ada riwayat tidak pakai alif lam, langsung Imamun Adil. Ini pakai al, Al-Imam Al-Adil. Seorang imam yang memiliki sifat keadilan. 2, syab, pemuda. Kalau kelompok pertama, imam berkuasa, menguasai, ada amanah yang dia pegang, yang berada di bawahnya. Kalau kelompok kedua, syab, pemuda. Kelompok belasan tahun sampai 40 tahun. Sekitar itu syab. Kalau ini masih pemuda. Hanya belum nikah. Semua panitia, anak SMA dan yang lulus, ya syab, pemuda. Sudah nikah atau belum? Tetap syab namanya. Syab, tapi bukan sembarang pemuda. Sifatnya nasya'ah, tumbuh. Hidup berkembang. Fi dalam ibadati rabbihi azza wajalla. Dalam ibadah kepada penciptanya. Ada lafaz dalam ibadah kepada Allah. Tapi di sini lafaznya pakai rob. Punya makna penekanan tersendiri. Dalam ibadah kepada penciptanya. Dalam ibadah kepada yang mengatur dan memilikinya. Yang ketiga, rojulun, lelaki. Kalbuhu, hatinya, muta'alliqun, terikat. Fil masajid, di masjid-masjid. Rumah-rumah Allah. Yang ketiga, lelaki hatinya terikat dengan masjid. Pemuda atau orang tua. Bahkan di bawah pemuda. Misalnya remaja. Anak-anak SM P kelas 1. SD kelas 3 misalnya, 4. Itu masuk lelaki semuanya. Tapi hatinya terikat dengan masjid. Sudah berapa? Yang keempat, rajulani. Kelompok keempat, rajulani. Dua lelaki tahabba, yang keduanya saling mencintai. Fillah, karena Allah. Bukan lelaki yang saling mencintai karena syahwat, homo, bencong. Kalau ini itu mendapatkan naungan api neraka. Dan itu sebab bencana di dunia, alam barzah, akhirat. Dua lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi jelaskan di antara bentuk saling mencintainya yang memastikan masuk ke dalam golongan mendapatkan naungan. Ijtama'a 'ala dzalik. Keduanya berkumpul di atas ini. Saling mencintai karena Allah. dan tafarrafa alaihi, berpisah juga di atas perkara ini pula karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? Ini 4. Baru 4. Konsentrasi. 4. Yang kelima. Wa rajulun, lelaki. Talabathum ra'ah, diajak oleh seorang wanita. Tidak sembarang wanita. Dhatu mansab wa jamal, wanita yang memiliki mansab, kedudukan, status, gelar, kekayaan, harta. Ini mansab. Tidak sampai itu. Wa jamal, dan memiliki lagi keindahan, kecantikan, menawan. Diajak oleh wanita seperti ini, faqal, tapi bagaimana sikapnya? Sikapnya terungkap dalam ucapannya. Sikap terungkap dalam ucapannya. Inni akhafullah, sungguh saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima. Yang keenam. Rajulun, lelaki. Tasaddaqa, bersedekah. Fa akhfa, dia bersedekah. Dalam sedekahnya dia sembunyikan, tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Apalagi memaksa pengurus masjid sebut namanya, diumumkan. Oh, tidak. Sedekah dia sembunyikan. Saking hebatnya dia sembunyikan, hatta la ta'lama himaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan tangan kanannya. Ini yang keberapa? 6. Yang ketujuh. Rajulun, lelaki. Dzakarallah, mengingat Allah. Tidak sembarang mengingat. Khalian, mengingat dalam keadaan khalian, sunyi, bukan dalam keramaian. Tidak harus malam, tidak harus subuh, tapi sifatnya khalian, bersendiri dia. Dalam kesendiriannya dia mengingat Allah. Fafadat aina, kedua matanya bercucuran, menangis dia dalam mengingat Allah. Ini spesial, mendapatkan naungan khusus di hari kiamat. Ini di padang mahsyar telah diistimewakan dan dimuliakan. Terus bagaimana lagi di surga nantinya? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah kita dengarkan. Hanya ada yang kurang saat kita mendengarkannya. Apa itu? Kurang percaya. kurang percaya. Apalagi kurang siap hatinya. Supaya mantap hadisnya, siapkan hati. Percaya betul. Supaya percaya betul, yakin. Bukan ucapan saya. Bukan ucapan Pak Kiai. Bukan ucapan Andre Durutta. Bukan ucapan Sheikh. Bukan ucapan ulama. Bahkan bukan ucapan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ucapan utusan Allah. Yakini ucapannya utusannya Allah. Bukan utusan Pak Gubernur. Bukan utusan Pak Presiden. Kalau sepakat semua pemimpin negara memilih satu yang memimpin mereka, kalaupun ini ada, maka bukan utusannya ini. Kecil semua utusan ini. Utusan pencipta segalanya, pemilik segalanya, raja segala raja, mengutus manusia terbaik. Bukan sembarang utusan. Manusia termulia. Manusia terhebat. Manusia yang tak ada cinta kepadanya adalah kekafiran. Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak mencintainya, betul-betul tidak ada cinta padanya, kekafiran. Dan siapa yang mencintainya, mengalahkan cintanya terhadap semua manusia, kesempurnaan iman. Yakini, dia yang sampaikan ini. Siap menerima ucapannya? Di sini, hadis ini akan lebih bermakna dengan ilmu tadi. Itu kekurangan keumuman kaum muslimin, saya dan jamaah, saat membaca, mendengar hadis Nabi, kurang memunculkan ilmu bahwa ucapan ini bukan sembarang ucapan. Ucapan ini kedudukannya di atas semua yang dianggap ilmu oleh manusia. Kalau profesor yang murid-muridnya juga sudah profesor, bahkan muridnya-muridnya juga sudah profesor, sudah melakukan penelitian sampai 50 tahun, lahirlah sebuah ilmu yang mencengangkan. Ilmu ini tetap bisa dikritik oleh profesor selanjutnya. Tapi kalau ilmu ini tidak ada kritikan, tidak ada kekeliruan, tidak mungkin salah, ilmu pasti. Ilmu ini tidak bisa dijangka oleh akal manusia. Apa yang akan terjadi di akhirat? Ilmu yang sangat istimewa. Kelompok manusia mendapatkan naungan khusus, naungan Allah di bawah arsy-Nya. Di saat tak ada naungan kecuali hanya naungannya. Di saat bara api neraka semakin menyala. Di saat matahari sangat dekat. Sampai sebagian manusia sudah hampir ditenggelamkan oleh keringatnya. Manusia sangat memerlukan naungan. Ada berita. Berita pasti. Dalam berita itu terdapat ilmu hebat. Ilmu selamat dari kedahsyatan hari itu. Mendapatkan naungan. Naungan itu bukan sekedar selamat dari neraka. Bukan hanya sekedar selamat dari terik. Bukan hanya sekedar selamat dari panas. Tapi naungan juga menunjukkan mulianya. Kalau di lapangan, orang kumpul di lapangan, kemudian ada yang dipakaikan payung. Itu bentuk dari naungan, ya? kemudian ada yang dipakaikan payung. Kira-kira siapa yang dipakaikan payung? Ya, kira-kira siapa? Bukan sapu. Ya? Kira-kira siapa yang dipakaikan payung? Yang paling terhormat di lapangan itu. Yang paling dianggap tinggi kedudukannya oleh semua orang di situ. Karena itu, tujuh ini bukan sekedar selamat dari huru hara, kedahsyatan, kengerian padang mahsyar. Kengerian yang mengakibatkan lelaki dibangkitkan telanjang, wanita dibangkitkan telanjang, dibangkitkan berada dalam puncak kepemudaannya, bukan anak-anak, bukan orang tua, tapi pemuda puncak kepemudaannya, tapi bersamaan dengan itu kedahsyatan padang mahsyar menyebabkan mereka hanya fokus terhadap apa yang akan menimpa saya. Ini kedahsyatan. Kedahsyatan yang jangankan orang kafir, orang beriman pun menyesal. Yaumut taghabun, hari penyesalan. Kenapa hari akhirat dikatakan hari penyesalan? Sebab orang beriman juga menyesal. Apa menyesalnya? Kenapa sedikit amalannya? Ilmu yang sangat hebat. Empat jalur untuk selamat, untuk mulia, untuk terangkat. Datang dari utusan Allah, utusan terbaik, utusan termulia, Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itu, perhatikan betul ilmu ini. Sudah? Terasa? Lebih kita perlukan ilmu ini? Iya. Yeah. Belum? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh telah taat kepada Allah. Ambil ini. Taati Rasul. Itu hakikatnya kita telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegaskan lagi bahwa ini ucapannya yang Allah tegaskan. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُحَىٰ. Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu. وَأَنْزَلَاللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Allah tegaskan. Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab dan hikmah. Ini hikmah dari hikmah. Ilmu besar. Ilmu besar. Ucapan Nabi bukan sembarangnya. Jalurnya jelas. Seingat saya, banyaknya orang sesat berusaha memasukkan dan meragukan hadis-hadis Nabi, tetapi terhadap hadis ini tidak ada yang komentari. Orang sesat tidak tertarik komentari ini, sebab enak juga disampaikan. Ini hadis ini tidak diganggu gugat. Orang sesat juga tidak. Beda hadis-hadis lain yang langsung menyerang kesesatannya orang-orang sesat. Berusaha dia ragukan kalau ini. Lihat, bukan sembarang ilmu. Ketahuilah, Nabi menyampaikan ilmu terhadap orang yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah karena cintanya Nabi kepada kita. Tahu cintanya Nabi kepada kita? Mengalahkan cintanya orang tua kita sama kita. Mengalahkan cintanya anak istri kita terhadap kita. Bahkan mengalahkan cintanya diri kita terhadap diri kita. Orang yang seperti inilah yang menyampaikan ilmu ini. Utusan Allah yang sifatnya harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bilmu'minina ra'ufur rahim. yang Allah sifati sangat berat bagi beliau alaihi salatu wassalam terhadap perkara-perkara yang bisa mencelakakan kalian. Karena itu ilmu yang datang dari Nabi, ilmu-ilmu penyelamat. Apapun yang bisa mencelakakan kita, beliau jelaskan. Bismillah dengan sifat harisun alaikum, sangat penuh semangat supaya kalian selamat, mulia. Karena itu tidak ada satupun jalan keselamatan kecuali Nabi jelaskan kepada kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim, khusus terhadap orang beriman Nabi sangat pengasih, sangat penyayang, sangat penuh perhatian. Dengarkan ucapan beliau. Ilmu besar, ilmu penting, ilmu tentang hari akhirat. Kekuatan terhadap ilmu ini, bagaimana kita menerimanya, adalah penentu dari nilai-nilai takwa. Hampir tidak disebut takwa kecuali pasti akhirat disebut bersamanya. Bahkan sifat utama orang bertakwa, harapannya, keinginannya, pikirannya, akhirat. Ini ilmu untuk mulia. Ilmu akan hari akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengarkan sabda baginda Rasul, panutan kita, junjungan kita. Dengarkan wahyu yang datang dari Allah ini. Dengarkan ucapan yang keluar dari mulut yang sangat menginginkan kita baik, yang sangat menginginkan kita selamat, yang betul-betul kasih sayang kepada kita. Ilmu ini adalah wujud sayangnya kepada kita. Sab'ah, ada 7. Yudhilluhumullahu fi dhilli. 7, Allah akan naungi dalam naungannya. Yawma la dhilla illa dhillu. Di hari tak ada naungan kecuali hanya naungannya. Artinya apa? Tidak ada yang bisa selamat kecuali hanya yang Allah selamatkan. Tidak ada yang bisa mendapatkan naungan kecuali hanya ketika Allah yang menaunginya. Naungan di bawah arsy-Nya Allah. Mau ilmu ini? Lihat ilmu pertama. Imamun adil. Al-imam al-adil. Imam adil. Apa imam? Imam asalnya dari kata amam, yang di depan. Pokoknya yang di depan, yang paling nampak, penguasa. Imam adil. Ulama masuk? Ulama imam juga terhadap umat, masyarakat, murid-murid. Pak imam? Hah? Imam juga? Bisa, mana imam? Bapak imam? Hah? Pemimpin? Terhadap anak istri. Sifatnya harus adil, baru dapat naungan. Semakin besar tanggung jawab keimamahannya, maka semakin hebat naungannya. Sebab semakin hebat tuntutan keadilannya. Sehingga semakin hebat keadilannya, semakin hebat kemuliaan dan naungannya. Kalau dia bisa jadi imam di tengah rumah tangganya, dapat naungan istimewa. Tapi kalau dia bisa jadi imam di RT-nya, dia Pak RT misalnya. Pak RT membawahi beberapa rumah tangga. Adil dia. Tidak dia korupsi pembagian beras. Adil dia. Adil dalam hukumnya. Adil dalam programnya. Ini semakin hebat naungannya. Apalagi kalau imam kabupaten, provinsi, negara. Oh, luar biasa. Dari 7 ini, ini yang pertama yang disebut. Sebab ini yang kebaikannya melingkup seluruhnya. Kalau yang setelah-setelahnya itu bisa jadi pribadi-pribadi. Tapi kalau yang ini luar biasa. manfaatnya menyeluruh. Imam adil ini manfaatnya menyeluruh. Karena itu kemuliaannya sangat besar. Coba cermati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manadira min nur alladziina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Perhatikan hadis ini. Riwayat Imam Muslim sahih. Keterangannya jelas. Tidak usah ragu. Nabi bersabda, sungguh al-muqsitin, sungguh orang-orang yang adil, indallah, di sisi Allah, ala manabira min nur, di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Siapa mereka? Alladzina ya'dilun. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam hukum mereka. Dan adil terhadap keluarga-keluarga mereka. Serta adil terhadap apa yang menjadi wilayah pengaturan kekuasaannya. Jadi bisa presiden, bisa gubernur, bisa bupati, bisa lurah, bisa RT, bisa kepala dinas, ada bawahannya, ada amanahnya, bisa sub-subnya. Di mana dia sebagai imam miliki keadilan? Sifat utamanya adalah keadilan. Ada amanah, tanggung jawab, adil dia, dapat naungan. Semakin besar tanggung jawab, semakin hebat keadilannya, semakin luar biasa naungannya. Harus adil. Adil itu apa? Lawan kezaliman. Adil lawan kezaliman. Secara umum adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana kezaliman menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil. Pangkal dari seluruh keadilan adalah dasar dari seluruh yang namanya adil adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai kalimatul adil, kalimatul qist, kalimat keadilan. Apa itu? La ilaha illallah. Allah berfirman, syahidallah, Allah bersyahadat, annahu la ilaha illahu. Lihat syahadatnya Allah. Syahadat. Kalau bersyahadat, yang dicari apa? Adilnya tak? Ini benar tidak? Cocok tidak syahadatnya ini? Sekarang syahadatnya Allah. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Wal malaikat. Semua malaikat bersyahadat dengan syahadat ini. Wa ulul ilm. Dan semua orang yang diberi ilmu bersyahadat dengan syahadat ini. Qa'imam bil qist. Perhatikan kalimat ini. Syahadat Allah ini tegak. Allah tegakkan bil qist dengan keadilan. Itu artinya apa? Syahadat ini syahadat keadilan. Makanya kalau pangkal imamah keadilan ini tidak ada, kalau seorang kafir, penyembah salib, penyembah patung, penyembah berhala, adil dalam arti kelanjutannya. Dia kasih haknya orang, dia kasih haknya orang, bahagia orang sebab semuanya dapat haknya, itu bagus. Tetapi tidak bermanfaat di akhirat. Sebab pangkal keadilan dia tidak miliki. Cermati ilmu keadilan ini. Tujuh orang ini, walaupun tujuh, sebenarnya punya titik temu. Titik temunya adalah semuanya berbuat untuk selamat dari bara, dari panasnya kedahsyatan kengerian api neraka, kedahsyatan kengerian pada mahsyar. Semuanya beramal karena ini. Karena itu keadilan, ibadah, kejujuran, kepemudaan, sedekah dan semua yang disebutkan itu, itu didasari karena apa dan bagaimana yang akan menimpa mereka di hari akhirat. Akhirnya pahalanya adalah selamat dari bara, dari panas di negeri akhirat. Paham? Titik temunya di situ. Sebab dasar beramalnya memang karena itu. Apa dan bagaimana di hari akhirat? Dan apa dan bagaimana terhadap hari akhirat? Itu dasarnya yang paling dasar adalah karena la ilaha illallah. Allah adalah penguasa hari akhirat. Dia semata yang berhak untuk disembah. Jelas? Titik temu yang lain. Lihat titik temu yang lain. Tujuh ini semuanya mengalami gejolak bara dalam hidupnya. Kita sekarang imam adil. Imam yang adil itu seperti orang yang berada dalam bara. Panasnya itu gejolak kalau orang mau adil. Kalau orang mau adil, jadi RT yang adil, jadi lurah yang adil, jadi bupati yang adil, jadi gubernur yang adil, jadi presiden, seperti berada di bara. Tapi dia mampu bertahan. Dia mampu bertahan, tegak di atas keadilan, maka dapat pahalanya, selamat dari bara di padang mahsyar. Cocok? Ini semua tujuh ini berada dalam bara. Sebentar kita jelaskan. Itu titik temu yang kedua. Titik temu yang ketiga. Semuanya berada dalam gejolak hawa nafsu. Syahwat. Dan itu menghubungkan makna bara tadi. Seperti sekarang imam adil. Imam yang adil itu gejolak hawa nafsu supaya orang bisa adil, wah luar biasa. Gejolak syahwat luar biasa. Tawaran proyek ini, tawaran proyek ini, wah luar biasa. Satu kali tandangan sudah bisa. Lihat gejolak syahwat. Tapi dia berhasil kokoh di atas agama Allah, tidak memperturutkan syahwatnya. Akhirnya selamat dari penghancur syahwat di padang mahsyar. Saat orang diperhadapkan dengan syahwat, woi itu luar biasa. Bagaimana kalau orang berada di atas bara jamaah? Ayo, orang berada di atas bara bisa menetap? Orang berada di panas matahari bisa diam? Cari ke sana kemari, lari ke sana kemari, cari naungan. Seperti itu pula pemimpin. Kalau mau adil, Gejala syahwat. Saya tidak bisa tenang kalau dia bertahan. Dicari, didatangi, diapa, ditawarkan, dihamparkan. Siapa yang bisa bertahan, maka akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Selamat dari bara. Selamat dari penghancur syahwat. Ibnu Rajab mengatakan dalam syarahnya terhadap Fathul Bari, dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan tujuh ini tujuh, tetapi ketemu pada satu hal, yaitu semuanya adalah amalan pengerahan mujahadah sampai puncaknya, dan semuanya adalah amalan berlepas dari ajakan syahwat. Kalau kita paham ini dasarnya, maka kita bisa mengerti bahwa tujuh ini tidak terbatas pada tujuh saja. Makanya ada hadis-hadis yang lain, hadis sahih juga, hadis sahih dalam Imam Muslim, dalam riwayat-riwayat sahih Allah naungi, disebutkan juga ada orang yang mendapatkan naungan sementara tidak masuk dalam tujuh ini, tapi dapat naungan juga, tidak masuk dalam tujuh. Misalnya orang yang memberi pinjaman, dia mudahkan pinjamannya, tidak ada disebut-sebut. Pinjam, dia mudahkan. Tidak lama kemudian, ambil nih, gratis. Dapat naungan khusus dari Allah. Tidak disebut, tidak ada tujuh. Tapi mirip. Di situ mujahadah dalam membantu, puncak dalam membantu, dan puncak dalam gejolak hawa nafsu. Sama ini. Jelas? Imam adil. Adil? Pangkal adil apa? Di atas? La ilaha illallah. Di atas? Petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun ada makna adil yang sepakat orang berakal memahaminya. Jadi ada adil, memang di atas tauhid, di atas Quran dan Sunnah. Ada adil, orang kafir juga paham itu adil. Dan keadilan dalam Islam tidak bertentangan dengan apa yang dipahami oleh akal. Sejalan. Karena itu keadilan yang hakikatnya adalah, yang sebenarnya adalah, hanyalah ketika seseorang di atas Quran dan Sunnah, di atas la ilaha illallah, kemudian sejalan dengan akal dalam pandangan apa yang dianggap adil. Kebanyakan orang memandang adil sekarang kalau masuk akal dulu. Kebanyakan orang memandang adil sekarang kalau senang dulu orang, baru kemudian dicocokkan. Cocok dengan ayat tidak? Cocok deh. Salah. Imam adil. Ini. Bisa? Ini yang pertama. Yang kedua. Rajulun syab. Yang kedua syab. Lelaki yang nasya'ah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syab, pemuda. Tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Lihat titik temu tadi. Lihat titik temu tadi. Pemuda. Itu masa apa itu? Masa panas. Pemuda itu keinginannya, pikirannya, iya. Itu pemuda. Umur 15-an tahun sampai 40-an tahun. Ini masa gejolak, pikiran, kekuatan, keinginan, cita-cita, gerakan. Ini masa panas ini. Dan keumuman gejolak pemuda itu ingin menjerumuskan pemuda. Disitulah hebatnya pemuda justru mampu menekan kepemudaannya untuk selalu ingat maksud yang dicipta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat istimewa dia, dapat momen khusus. Ini khusus masa muda. Siapa yang berada dalam masa muda kemudian mampu menahan gejolak itu, menguasainya, mengontrolnya, tumbuh dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi maksud jadi cipta. Ini maka dapat naungan khusus. Pemuda itu pikirannya, keinginannya, rencananya, tapi ada tawaran istimewa khusus untuk pemuda karena adanya tabiat pemuda ini. Mampukah dia hadapi tabiat kepemudaan itu? Bergejolak. Dengan apa? Mengontrolnya di atas ibadah. Ibadah di masjid dan di luar masjid. Ibadah bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, haji, umrah, apalagi ibadah menuntut ilmu. Ibadah beramal, membantu, berbakti, berbuat baik. Semuanya ibadah. Dia tumbuh dalam ibadah ini. Jadi jangan pahami, pemuda tumbuh dalam ibadah, pemuda yang hanya fokus di masjid saja. Tidak. Tapi dalam ibadah, masjid, di rumah juga ada ibadah, di kantor juga ada ibadah, di pasar juga ada ibadah, di sawah juga ada ibadah. Ibadah melingkup kata yang Allah cintai, yang Allah ridai. Apakah dia berupa ucapan, amalan, sesuatu yang nampak, sesuatu yang tersembunyi. Kalau Allah cintai, Allah ridai, itulah ibadah. Dan itulah maksud kita dicipta. Kalau dia sampai kepada masa mudanya dan sudah sampai ke dalam kemampuan berpikir makna ibadah dan maksud di dalam ibadah, ini mendapatkan naungan khusus. Artinya, pendidikan itu harus mengarah kepada target masuk masa muda sudah siap menjadi hamba yang sebenarnya. Kalau pendidikan kita banyak-banyak, nanti pensiun baru sadar mau beribadah. Itu pun kalau sadar. Banyak-banyak tak kalah nih, tok lorok nih. Pasti Pak Mami narak. Itu pun kalau sadar. Dan saat sadarnya, itu pun kalau jujur. Kalau yang pensiun sadar, betul-betul sadar saat pensiun, maka makna taubatnya adalah siap menghadapi proses penghapusan dosa sebelum sadar. Berapa banyak makanan haram, berapa banyak perbuatan haram, harus lewati. Harus lewati. Itu hakikat orang yang sadar, siap menghadapi bara penghapusan dosa. Supaya selamat dari bara, alam barzah, dan negeri akhirat. Jadi pemuda, tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Lihat seperti Ashabul Kahfi. Lihat Ashabul Kahfi, siapa itu? Pangeran, calon-calon raja. Orang-orang yang kekuasaan di tangannya, wanita di tangannya, harta di tangannya, dia tinggalkan semuanya. Terancam agamanya. Terancam agamanya. Dia tidak bisa beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak bisa bertauhid. Dia tidak bisa mengikuti petunjuk Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Dia tinggalkan. Ini pemuda yang sampai meninggalnya tetap kekuatan tauhid, pemurnian ibadah di atas petunjuk terjaga. Hakikat ibadah jamaah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Selamat dari syirik, ikhlas hanya kepada Allah. Di atas petunjuk dari Nabi, selamat dari beragam bid'ah. Ketika pemuda sudah sampai kepada paham ini dan mewujudkannya, luar biasa. Tapi tidak cukup. Wa iyyaka nasta'in, sadar pula bahwa untuk mewujudkan ibadah ini hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan pemuda untuk bisa berhasil dalam ibadah dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda mau meninggal di zaman Nabi. Seorang pemuda mau meninggal di zaman Nabi, sakaratul maut, maka didatangi oleh Nabi. Apa nukas dia? Kaifa tajidu? Kamu jumpai dirimu di mana? Lihat pemuda bilang apa? Inni arjullah ya Rasulullah wa akhafu dzunubi. Wahai Rasulullah, yang saya rasakan saat ini adalah harapan, hanya harapan kepada Allah yang paling saya cintai dan takut terhadap dosa-dosa saya. Maka Nabi bersabda, la yajtami'an fi qalbi 'abdi fi mithli hadzal mawdi' illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, tidaklah dua hal ini, tidaklah dua hal ini terkumpul di dalam hati seseorang, terkumpul di dalam hati seseorang dalam kondisi seperti ini, kecuali pasti Allah kasih apa yang diharapkan. Dia dapatkan Allah, pujiannya, harapannya, pasti berjumpa dengan Allah, dan pasti aman dari apa yang dia takuti, dijamin dosanya terampuni. Itu hakikat ibadah yang dimiliki pemuda, terbawa sampai malakul maut datang menjemput. Cinta, harapan, takut hanya kepada Allah. Itu hakikat ikhlas. Ikhlas artinya cintanya hanya kepada Allah, tidak selainnya. Harapannya hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Takutnya hanya kepada Allah, ancamannya bukan yang lainnya. Itu ikhlas. Itu makna la ilaha illallah yang mengharuskan hanya berada di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Pemuda ini meninggal di atas keikhlasan dan ridha Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Ini pemuda. Pemuda yang seperti ini dalam ibadahnya kepada Allah luar biasa. Dia membantu orang tuanya karena cinta kepada Allah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah. Mencontoh Nabi. Pemuda seperti ini yang terbaik. Dia bekerja, dia berusaha karena Allah. Di atas petunjuk, inilah pemuda. Yang ketiga, rajulun, lelaki, qalbuhu mu'alliqun, muta'alliqun bil masajid. Hatinya terikat dengan masjid. Perhatikan lelaki. Hati terikat masjid. Lelaki. Ini hukum khusus lelaki. Hatinya. Hati terikat dengan masjid. Khusus masjid. Lelaki di sini bisa pemuda, bisa orang tua. Hati, punya hati yang terikat dengan masjid. Ini juga mengalami proses bara, gejolak sebab yang namanya lelaki, syahwat dan tuntutannya, keinginannya dan maunya, tempat yang dia inginkan yang ramai oleh para lelaki, itu bukan masjid. Tempatnya lelaki keumuman, di mana mau dapat lelaki yang betul-betul diinginkan oleh namanya lelaki, itu bukan di masjid. Itu yang umum dimiliki orang. Kalau ada konser, pertandingan sepak bola, tempat-tempat olahraga apa semua, bagi seorang lelaki yang mau mendapatkan naungan, ajakan hawa ini, syahwat ini, ibarat bara, berhasil mereka tekan, tidak memperturutkan perkara itu. Hatinya justru terikat dengan masjid. Dalam sebuah riwayat ada tambahannya, idza kharaja, ketika dia keluar, hatta ya'udu ilaihi. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, ketika keluar dari masjid, tidak ada ketenangan baginya kecuali harus kembali. Ini menjelaskan satu kondisi terikatnya hati. Dia mukim, dia safar, dia dimanapun, masjid. Dia susah, dia senang, masjid. Itu masjid. Masjid adalah sesuatu yang besar dalam hidupnya. Ketahuilah, tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Tempat terburuk di muka bumi adalah pasar-pasar. Pasar melenengkan. Masjid mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya tidak boleh masuk pasar ya. Lain pembahasannya. Pembahasan berbisnis berpasar lain lagi pembahasannya. Tapi lihat, kan ini tempat terbaik. Seorang lelaki ternyata ketika pikirannya adalah tempat terbaik, hatinya terikat di situ, maka ini dapat keistimewaan khusus. Itu menjadikan hati terikat ke masjid, itu luar biasa perjuangannya. Luar biasa bara hawa nafsu yang menarik. Ya moga tolong, kesana moga tolong, nyamanna pun nyuruhin sih, ya. Apalagi kalau teman-temannya, ayo dulu ya, making dulu ya, warung kopi kah, rumah makan kah, minimal, mubah, boleh saja. Tapi kalau kita berbicara mau mendapatkan naungan khusus, jangan hatinya terikat sama warung kopi. Kalaupun ada, sekedar karena mau minum kopi saja. Tapi yang namanya ikatan hati harus mesti. Masjid itu tempat terbaik di muka bumi. Semua manusia terhebat cara berpikirnya masjid. Masjid terhebat tak tertandingi semenjak dibangunnya. Bahkan masjid pertama ada di muka bumi. Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Allah tegaskan, masjid yang awal lalladhi di Mekah, di Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manusia terhebat pembangun masjid. Diwahyukan kepada beliau, bawa anakmu Nabi Ismail, istrinya ke Mekah. Untuk apa? Misi utamanya bangun Masjidil Haram. Itu manusia-manusia besar. Misinya adalah, hatinya adalah masjid. Makanya jangan merasa kecil. Ayahnya pengurus masjid. Itu pengurus termulia. Kepala. Pokoknya kepalanya paling kepalanya di istana. Itu tidak seberapa nilainya di sisi Allah. Dengan kepalanya yang terhebat di masjid. Ini masjid. Satu-satunya tempat kalau kita bangun, dibangunkan surga. Masjid saja. Bangun masjid saja. Bangun istana, yang lainnya tidak. Bangun masjid saja. Akan dibangunkan bangunan seperti itu. Lelaki berpikir proyek, berpikir perkara besar, berpikir perkara hebat, iya, berpikir mau memiliki, mau menguasai masjid. Ikatkan hati ke masjid. Belum lagi kalau orang berbicara tentang apa? Apa yang ada di masjid? Untuk apa dibangun masjid? Untuk apa dibangun masjid? Iya, zikir kepada Allah. Salat, ibadah, menuntut ilmu. Semua kebaikan yang ada di masyarakat sumbernya dari masjid. Dimanapun, untuk orang Indonesia, tidak ada pejuang di Indonesia kecuali terdidik di masjid. Yang selanjutnya dan sampai sekarang, kerendahan, kehinaan ketika ada yang menguasai, memimpin, berjuang untuk negara ini, kemudian tidak terhubungkan dengan masjid, tidak terikat hatinya dengan masjid. Ini masjid. Hanya tinggal bagaimana jujur dalam mengikatkan hati dengan masjid. Miliki sifatnya. Innama ya'muru masjidallah. Tidak ada yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali hanya man anama nabillah. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, hari akhirat. Bukan dunia, bukan kedudukan, bukan gaji. Wa aqamas shalah, betul-betul dia tegakkan salat lahir dan batinnya. Wa atas zakat, tunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Maka apa? Apa akhir ayatnya? Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Pasti mereka lah orang yang tertuntun. Puncak memakmurkan masjid, pasti dapat orang, pasti dapat petunjuk, dapat hidayah. Urusan negara, urusan dimanapun, ditentukan keberhasilannya oleh berapa kadar hidayah yang Allah beri kepada kita. Dan tadi siapa yang memakmurkan masjid, memenuhi sebab-sebabnya, dipastikan dapat hidayah. Dituntun betul. Miliki. Yang keempat. Rajulan, dua lelaki. Sahabba. Saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lelaki dalam hal cinta. Lelaki dalam hal cinta. Kalau lelaki pasti punya cinta. Kalau lelaki dari cintanya, bukan lelaki tuh. Lelaki setengah saja, bencong, ada cintanya. Setengah jenjir. Atau lelaki palsu, anak muda palsu, ada juga cintanya. Namanya lelaki. Kalau dua yang memiliki cinta, saling mencintai, itu pasti itu. Antara lelaki dengan sesuatu lelaki, itu ada ikatan. Tidak bisa kali lepas. Dan yang namanya cinta, disitulah setan bermain. Ketahuilah, tidak ada satupun kesyirikan di alam semesta, kecuali pangkalnya adalah syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta. Lelaki-lelaki sama-sama punya potensi cinta. Bertemu, pasti bertemu. Hanya ada cintanya dalam perkara ini, dalam perkara ini, dalam perkara ini, dalam perkara ini. Siapa yang mampu menahan semua gejolak cinta itu, arahan cinta itu, dan hanya mengarah hilah karena Allah, dapat naungan khusus. Ketemu dengan sama sebelumnya. Sebelumnya apa? Imam adil, pemuda, lelaki yang hatinya terikat. Semuanya terikat dan diperhadapkan dengan gejolak hawa nafsu yang beragam. Ini juga dalam perkara cinta. Berhasil dia tepis. Karena Allah. Cintanya karena Allah. Apa itu cinta karena Allah? Allah cintai, dia juga cintai. Allah benci, dia juga benci. Allah sukai, dia juga sukai. Allah benci, dia juga bincai, benci. Allah sukai perbuatan ini, dia sukai karena Allah sukai. Allah benci perbuatan ini, dia benci karena Allah benci. Allah sukai orang ini, dia sukai karena Allah menyukainya. Allah benci karena Allah membencinya. Allah benci, Allah sukai tempat ini, maka dia sukai karena Allah menyukainya. Allah benci tempat itu, maka dia benci karena Allah membencinya. Berarti apa? Ini juga pangkalnya sama dengan sebelumnya. Kembali kepada la ilaha illallah. Kemudian disebutkan sifat istimewanya saling mencinta ini. Ijtama'a ala dhalik. Berkumpul di atas ini. Dia berkumpul, berkumpul di masjid karena Allah. Berkumpul di rumahnya karena Allah. Berkumpul di warung kopi karena Allah. Berkumpul di tempat usahanya, semuanya karena Allah. Ini nih, saling mencintai karena Allah. Sebab dia berkumpul di tempat yang bagus, Allah cintai, dalam kegiatan yang Allah cintai, dan berpisah juga karena Allah. Masing-masing meninggalkan sesuatu itu karena Allah benci. Iya. Ada makna kedua, berpisah karena Allah. Perhatikan, ada makna kedua, berpisah karena Allah. Kalau ditakdirkan satu dari keduanya menyimpang, meninggalkan agama, keluar dari petunjuk, maka yang satunya meninggalkannya karena Allah. Ini makna berpisah karena Allah. Bukan karena dendam, bukan karena emosi, bukan karena tidak dapat proyek, bukan karena hasad, bukan karena, tapi karena Allah. Keistimewaannya di sini adalah lelaki ini memiliki cinta karena Allah. Ini melingkup wanita juga. Ini saling mencintai karena Allah. Yang ini bukan hanya dapat naungan khusus. Kemuliaannya ini sampai ke dalam derajat yang sangat hebat. Ada amalan yang Nabi dan Rasul merasa cemburu terhadap pemilik amalan itu. Nabi dan Rasul itu berapa banyak sudah kemuliaannya, tapi mereka merasa, wih, kenapa kiai nak cemburu yang injo? Ini gibah namanya ya. Mirip hasad, tapi bukan hasad. Kalau hasad itu dia inginkan supaya orang tidak dapat, itu hasad. Kalau gibah, dia inginkan saja. Nabi dan Rasul sampai merasa cemburu terhadap orang-orang yang mendapatkan amalan ini. Siapa? Mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan panggilan Ainal mutahabbuna fiyya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena saya? Ingat, di sini juga kembali cinta karena Allah. Di atas la ilaha illallah. Cintanya kepada Allah yang tak tertandingi melahirkan cinta karena Allah dan melahirkan benci juga karena Allah. Miliki. Yang selanjutnya, yang keberapa? Hah? Yang ke 5. Lelaki tasaddaqa. Hah? Rajulun da'at, lelaki yang diajak, lelaki ini jalur syahwat khusus. Kalau tadi umum-umum ya, ini jalur syahwat khusus. Dan yang namanya lelaki, jalur syahwat ini yang paling mematikan wanita. Jalur syahwat yang paling menghancurkan untuk lelaki adalah wanita. Sampai Nabi tegaskan, "Mataraktu fitnatan adarra ala rijal min fitnatin nisa." Saya tidak tinggalkan fitnah yang paling membahayakan kaum lelaki mengalahkan fitnah wanita. Bagaimanapun berakalnya, pikirannya, sehatnya, apanya, ada lelaki kalau di kantornya ada semuanya orang siap tegas apa-apa, berhadapan dengan perempuan, isdet dia. K.O. dia. fitnah wanita. Khusus lelaki, ini adalah jalur syahwat yang paling mengerikan. Siapa yang bisa selamat? Dapat naungan. Tapi tidak sembarang yang dapat naungan. Yang dapat naungan adalah yang selamat dalam kondisi yang paling mengerikan. Dia bisa selamat sampai dalam kondisi yang paling mengerikan. Pertama, dia sudah diajak oleh wanita. Wanitanya yang buka diri. Anuma, anuma. Sudah diajak sama wanita. Tidak diajak saja, lelaki itu mendekati. Tapi ini sudah diajak. Yang mengajak lagi memiliki semua daya tarik wanita. Yang paling dominan, kedudukan, mansab. Mansab itu kedudukan. Anak puang, anak karain, anak pejabat, anak menteri, anak orang kaya, anak konglomerat, anak itu, ini mansab. Atau mungkin mansab bisa terpelajar, dokter, insinyur, pokoknya punya kedudukan. Iya, atau mansabnya misalnya daya tariknya dari sisi ini, terus punya daya tarik dari sisi yang lain lagi yang lebih mengerikan. Wajamal, punya keindahan, punya kecantikan, punya penampilan, punya terkumpul tiga ini. Empat, sudah wanita, punya kedudukan, punya kecantikan, diajak lagi. Tidak ada empat ini, orang bisa menggelepar. Sebab fitnah khusus. Ini syahwatnya mengerikan. Tetapi kapan ada lelaki bisa selamat dari ajakan ini? Maka pantas mendapatkan naungan istimewa. Seperti lelaki yang salah satu tiga yang terkurung di dalam gua. Iya. Daya tariknya anak pamannya luar biasa. Sampai dia sudah. Sudah diawali dengan pelukan, ciuman. Sampai pada puncaknya diingatkan. Langsung diingatkan. Takutlah kepada Allah. Takutnya kepada Allah menghancurkan semua syahwat tadi. Tapi yang terhebat adalah seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi mirip dengan yang tadi. Ini sama, mirip dengan yang tadi juga. Iya, syahwat gejolak seperti api bakar yang membakar. Ditinggalkan semuanya karena Allah. Bertahan di atas bara itu. Maka pantas diselamatkan oleh Allah di atas bara di padang mahsyar. Al-jazaa min jinsil amal. Dan sama dengan yang tadi. Kalau pangkalnya la ilaha illallah, maka yang ini juga pangkalnya la ilaha illallah. Tidak ada penyelamat yang lebih hebat mengalahkan keikhlasan. Ketika Allah mengabadikan, ketika Allah menyebutkan rahasia, kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat dari godaan wanita? Apa sebabnya? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kekejian, dari kekejian, dari perbuatan dosa, dari kekejian. Apa sebabnya? Innahu min ibadina al mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Ternyata pangkalnya tetap keikhlasan. Selanjutnya yang keberapa? Keenam, lelaki tasaddaqah, bersedekah. Kalau sedekah ini duit luar, ini jalurnya juga istimewa. Istimewa dari apa? Khusus untuk umat Muhammad. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, kata Nabi. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Apa itu fitnah harta? Menjadi budak harta. Fikir. Menjadi budak harta. Dipermainkan. Dia yang punya. Tapi hakikatnya dia budaknya. Sebab dia yang jagai. Dia yang takut. Dia yang mati-matian. Padahal harta tetap harusnya jadi milik. Jadi dia fitnah khusus untuk umat Muhammad. Fitnah harta ini. Siapa yang bisa selamat darinya dengan dia mampu keluarkan hartanya dalam kondisi yang terhebat, pantas mendapatkan naungan. Kondisi terhebat. Jadi dia mendapatkan naungan memang kondisi terhebat, mujahadah terhebat sama imam. Mujahadah terhebat. Sebab tidak sembarang orang keluarkan harta. Kalau orang mampu keluarkan harta, bagus. Itu pun banyak-banyak yang keluarkan harta, rata-rata apa? Mau dilihat. Yang paling sulit adalah mengeluarkan harta, kemudian tidak ada orang yang tahu. Tetapi di sini, bukan sampai di situ. Memang dia upayakan semaksimal mungkin, supaya tidak ada yang tahu. Sampai-sampai digambarkan, kirinya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Padahal berseberangan ini. Itu apa? Penggambaran betul-betul dia usahakan. Dia upayakan keluar hartanya dari yang tahu. Sebab dia cari apa? Pahala sedekah terhebat. Sedekah tidak ada yang tahu. Dan itu berat. Keluar harta saja berat. Apalagi tidak ada orang yang tahu berat. Kita tidak sebut-sebut berat. Sebab ini berhubungan dengan manfaat kepada orang. Manfaat kepada orang itu, daya tariknya. Riya sehubungan dengan sholat itu enteng. Tapi riya sehubungan dengan memberi berat. Makanya tidak ada gitu orang yang perlu sholat Pak Ahmad. Tapi kalau haji Pak Ahmad, sebab berhubungan dengan harta yang keluar, status, pujian manusia. Cermati, siapa yang bisa selamat dari gejolak bara ini dan mampu berjuang mengerahkan puncak menghadapi gejolak harta, fitnah harta dengan bersedekah bahkan berusaha menekannya, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke derajat terhebat, pantas mendapatkan naungan. Terakhir. Rajulun dzakarallah. Lelaki mengingat Allah. Khalian, bukan sembarang mengingat, tapi mengingat khusus. Ada orang mengingat salat berjamaah, bagus. Terafdal untuk salat wajib. Ini zikir secara umum. Khalian bersendiri dia. Dia sudah salat berjamaah di masjid. Tapi dia juga salat di rumahnya, tidak ada yang tahu. Dia ingat Allah dalam kesendiriannya, menangis. Tangis mengingat Allah. Paham ya? Sebelumnya saya, untuk wanita tadi ada tambahan, saya lupa. Wanita, lelaki yang diajak oleh wanita, dia mampu menghindar dari itu karena takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah melahirkan tindakan, melahirkan ucapan. Inni akhafullah. Sungguh saya takut kepada Allah. Ucapan ini bukan sembarang ucapan. Ucapan itu satu, perwujudan apa yang ada di dalam hatinya, takut. Yang kedua, ucapan ini juga berfungsi memompa, memperhebat takut. Harus ucapkan. Itu penolong itu. Saat ada fitnah wanita, astagfirullah, saya takut kepada Allah. Sama dengan petunjuk Nabi. Saat orang berpuasa, ada orang berpuasa, ketika ada yang mencelanya, orang berpuasa, ada yang mencelanya, apa petunjuknya Nabi? Kita sementara berpuasa, kemudian ada orang kata-kata kita, apa petunjuknya Nabi? Nabi suruh bilang. Nabi suruh bilang. Bilang. Inni sha'im. Sungguh saya adalah orang yang berpuasa. Apa gunanya ucapan ini? Gunanya ucapan ini menghantam orang yang mengganggu. Satu. Yang kedua, menolong orang yang diganggu. Mengingatkan dirinya, saya berpuasa. Sama tadi. Sungguh, saya takut kepada Allah. Diingatkan si wanita. dan diingatkan diri. Jelas ini? Baik, terakhir. Lelaki yang dzakara Allah khalian, fafada aina. Lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan bersendirian kemudian mengalir kedua matanya, bercucuran. Ini mengingat Allah bukan hanya dalam salat, dalam zikir, bukan hanya di waktu malam, sepertiga malam terakhir. Ingat bersendirian dia. Mengingat Allah itu berat di tengah banyaknya perkara yang menyibukkan, melalaikan kita. Apalagi mengingat Allah di saat bersendirian. Saat bersendirian itu dominan ingatannya orang untuk bermaksiat. Dari orang. Tapi dia mampu tepis semua itu. Fokus mengingat Allah. Ini kondisi apa? Ini kondisi mengingat Allah, muraqabatullah yang terhebat. Tetapi nanti masuk di sini kalau sampai melahirkan apa? Sampai melahirkan tetesan air mata. Tetesan air mata ini bisa beragam. Ada tetesan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tetesan air mata cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tetesan air mata harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung saat dia mengingat Allah, ilmu-ilmu mana yang menekan. Ada ilmu-ilmu dalam mengenal Allah yang melahirkan kekuatan cinta. Ada harapan, ada takut. Itu semuanya berpotensi melahirkan tetesan air mata. Itulah yang memberi manfaat. Air mata inilah yang menjadi penyelamat. Dari api neraka. Panasnya api neraka. Ini tujuh. Dan tujuh ini tidak terbatas. Hanya ini yang akan mendapatkan naungan. Karena itu datang dalam hadis yang lainnya. Dapat golongan. Dapat juga naungan yang seperti ini, seperti ini. Tetapi Nabi sebutkan tujuh. Pertama, itu metode pengajaran. Mempermudah. Yang kedua, metode pengajaran Nabi. Yang jitu hebat. Tujuh ini, walaupun tidak terbatas, tetapi disebutkannya tujuh ini punya ikatan. Kalau kita cermati tujuh ini, semuanya satu. Tadi sumbernya, dasarnya, kekuatannya dan satu. Supaya ketika kita mampu melihat dasarnya, akarnya, kita bisa kembangkan. Amalan-amalan yang banyak. Semua amalan yang di dalamnya kita diperhadapkan dengan gejolak syahwat, gejolak ini. Kita mampu bertahan dan melawannya dengan mujahadah kesungguhan sampai pada puncaknya. Maka akan mendapatkan kemuliaan yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah beberapa hal. Satu, ilmu ini tidaklah bermanfaat kecuali hanya ketika ada hasilnya. Hasil dari ilmu ini adalah lahirnya amalan. Camkan. Walaupun bagusnya, tidak bermanfaat. Nanti bermanfaat kalau kita beramal. Yang kedua, miliki paham. Setiap berilmu, upayakan dapat hasil. Setiap belajar, upayakan dapat hasil. Setiap beramal, upayakan dapat hasil. Hasillah yang kita cari. Buahlah yang akan kita petik. Majelis ini, apa yang kita cari? Cari. Harus ada yang didapat. Jangan ada yang pulang tanpa ada yang didapat. Terakhir. Setiap kita pasti akan kembali kepada pencipta kita. Dan hakikat kembali adalah kembali dengan amalan-amalan. Allah berfirman, ya ibadi, innama hiya amalukum ufsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yadhlumanna ila nafsih. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, tidak lain ini kecuali hanyalah amalan-amalan kalian yang saya kumpul, amalan-amalan kalian yang saya kumpul, kemudian saya kembalikan kepada kalian secara penuh. Karena itu siapa yang menjumpai amalannya kebaikan, puji Allah. sebab semua karena pertolongan Allah. Siapa yang menjumpai selain itu, jangan salahkan kecuali hanya dirinya, sebab kita menginginkannya, kita yang melakukannya, dan kita yang menempuh sebab-sebab untuk tergelincir. Terakhir-terakhir, kembali bertobat kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibantu, dituntun untuk tetap berada di atas petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum majma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.